Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yuzhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar fikih salat dari kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslim ka'annaka taraha, sebuah kitab yang merupakan buah karya dari seorang ulama besar pada abad ini, seorang ahlul hadis pada zaman ini, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Dan pada pertemuan sebelumnya masih kita membahas seputar ad'iyatul istiftah, doa-doa istiftah. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan doa istiftah yang ke-9. Kita ulangi di sini, yaitu Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu anta malakus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu antal haq wa wa'duka haqqun wa qauluka haqqun. Terakhir telah kita terjemahkan, yaitu wa wa'duka haqqun, dan janjimu itu benar. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu pasti terjadi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Wa qauluka haqqun, dan perkataanmu adalah benar. Dan sebaik-baik perkataan adalah kalamullah. Nah, tidak ada perkataan di dunia ini yang paling baik setelah kalamullah. Kemudian setelah itu adalah kalamur rasul sallallahu alaihi wasallam. Walika'uka haqqun, dan pertemuan denganmu itu benar. Ya, kita semua nanti di akhirat ya akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa saja yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dan surga itu benar dan juga neraka itu benar. Dan ini adalah keyakinan ulama ahlu sunnah atau keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasannya surga dan neraka itu benar dan keduanya telah diciptakan. Ya, banyak dalil-dalil yang menyebutkan ya tentang telah diciptakannya surga dan neraka. Nah, di antaranya adalah naam sebuah hadis ya qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'datu li ibadi sholihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. A'datu li ibadi sholihin, aku telah mempersiapkan untuk hambaku yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, ya, kenikmatannya, betapa enaknya nikmat tersebut, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wala udhunun sami'at, dan juga tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit, ya, di benak-benak manusia. Nah, karena kenikmatan surga itu luar biasa nikmatnya. Ya, tidak bisa disamakan dengan seluruh kenikmatan yang ada di dunia ini. Ya. Apa yang ada di dunia ini dengan akhirat, nah, sebagiannya itu hanya sama dari sisi nama. Seperti contohnya di akhirat nanti, di surga nanti, ya, ada susu al-laban. Tapi susu yang ada di akhirat itu berbeda dengan susu yang ada di dunia. Ya, kenikmatannya sangat jauh, tidak bisa dibandingkan. Ya, di akhirat atau di surga nanti ada khamar, berbeda dengan khamar yang ada di dunia. Kalau khamar yang ada di dunia itu memabukkan, memudaratkan. Tapi kalau yang ada di surga tidak memudaratkan. Ya. Jadi apa yang sama sebagian penamaan yang ada di dunia dengan yang ada di surga itu sekedar nama. Pada hakikatnya itu berbeda. Ya, tidak bisa disamakan kenikmatan yang ada di akhirat sedikit pun dengan seluruh kenikmatan yang ada di dunia. Nah, adapun dalil-dalil neraka juga banyak sekali, baik dari Al-Quran maupun, ya, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi harus kita imani bahwasanya surga dan neraka itu benar adanya dan keduanya telah diciptakan. Ya, tentu Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan keduanya. Ya, ada hikmahnya, penuh dengan hikmah. Ya, tak kala seorang mendengar adanya surga, kenikmatan yang ada di dalamnya, ya, membuat dia semangat untuk beribadah. Ya, karena ada yang dia kejar, ada yang dia harapkan. Ya, tak kala dia mendengar atau membaca berita-berita tentang neraka, pedihnya neraka, na'udzubillah, ya, neraka itu sangat pedih. Ya, siksaannya luar biasa. Ya, panasnya luar biasa. Ya. Nah, satu bagian, ya, atau api yang dinyalakan di muka bumi ini itu juz'un, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sab'ina juz'an min nari jahannam. Ya, api yang ada di dunia ini yang dinyalakan oleh anak Adam itu satu bagian. Nah, dari 70 bagian, ya, atau 1:70 panasnya api neraka jahannam. Jadi luar biasa panas api neraka jahannam. Ya, panas api yang ada di dunia saja itu bisa membakar, bisa menghanguskan, ya, bisa mematikan seorang. Ya, lebih-lebih ini panasnya neraka jahannam. Ya, uap neraka jahanam saja itu disebutkan di sebagian riwayat itu semisal, ya, pada saat matahari sedang terik-teriknya, sedang panas-panasnya. Ya. Nah, jadi ini keyakinan yang harus kita imani bahwasanya surga dan neraka itu benar adanya dan keduanya telah diciptakan. Ya, tentu, naam, dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasa'atu haqqun, dan hari kiamat itu pasti terjadi. Ya, hari kiamat itu pasti terjadi. Dan kiamat itu ada dua, ada sughra, ada kubra. Kiamat kecil yaitu dengan kematian seorang. Ya. Masing-masing kita pasti akan mendapati kematian. Ya. Nah, Dan kiamat besar adalah dengan dilululantakannya, dihancurkannya alam semesta ini beserta isinya. Gunung-gunung berterbangan. Ya. Semuanya yang ada di muka bumi ini akan hancur. Seluruh manusia akan mati. Nah, kemudian setelah itu ya manusia akan dibangkitkan dari alam barzakh, dari orang yang pertama itu Nabi Adam alaihi salam sampai dengan manusia yang terakhir. Ya, semuanya nanti akan dibangkitkan ya, kemudian akan dihisab ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wan nabiyuna haqqun, dan para nabi itu adalah benar. Wa Muhammadun haqqun, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga benar. Allahumma laka aslamtu, ya Allah kepadamu aku berserah diri. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu aku bertawakal. Nah, semakin kuat tawakal seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya semakin kuat iman seorang, karena antara iman dan tawakal itu berbanding lurus ya. Nah, antara iman dan tawakal itu berbanding lurus, dan hakikat tawakal disebutkan oleh para ulama adalah dengan cara seorang mengambil sebab terlebih dahulu baru bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan tawakal yang benar. Ya. Nah, apabila seorang tidak mengambil sebab kemudian bertawakal, maka dia ya salah memahami tawakal. Yang dimaksud dengan tawakal yang hakiki adalah tatkala seorang mengambil sebab terlebih dahulu baru dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ingin kenyang, maka dia cari sebab. Apa itu sebabnya? Makan. Ya, kalau dia ingin menghilangkan dahaga, haus, maka dia mencari sebab minum. Ya, kalau dia ingin pintar, ya, maka dia harus mencari sebab yaitu belajar. Kalau dia ingin hafal Al-Qur'an, maka sebabnya adalah dengan menghafal Al-Qur'an. Ya. Tapi tidak diperbolehkan seorang bersandar kepada sebab. Ya, memang mayoritas apa yang terjadi antara sebab dan akibat itu nah berhubungan, tapi tidak semua sebab mengakibatkan ya sesuatu. Ya, oleh sebab itu kita tidak boleh bersandar kepada sebab. Ya, kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, betapa banyak orang nah bersandar kepada sebab, ternyata sebab itu tidak bisa menghasilkan. Ya, sebagai contoh misalnya seorang mencari ma'isyah, mencari rezeki. Ya, dia sudah pontang-panting siang malam. Ya, mencari rezeki qadarullah ma syaa fa'al. Kalau rezekinya segitu ya segitu. Ya kan? Dia sudah berjualan malam hari, sudah bangun ya, membuat makanan misalnya ya, untuk dijual di pagi hari. Nah, qadarullah ma syaa fa'al, di pagi harinya ternyata dagangannya laku sedikit. Ya, padahal dia sudah ya bekerja keras. Ya. Nah, jadi tidak boleh seorang bersandar kepada sebab. Ya, betapapun besar sebab yang kita lakukan, kalau Allah tidak menakdirkan tidak akan terjadi. Tapi tidak boleh juga kita meninggalkan sebab. Ya. Tidak boleh juga kita meninggalkan sebab. Karena antara sebab dan akibat itu memiliki hubungan. Dan tawakal yang benar adalah dengan cara seorang ya mencari sebab terlebih dahulu baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebenar-benarnya tawakal. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Wa alaika anabtu, dan kepadamu aku bertobat. Aku berdiri. Wa bika khasamtu, dan sebabmu ya, karenamu aku berselisih. Wa alaika hakamtu, dan kepadamu aku berhukum. Anta rabbuna wa ilaikal masir, engkau adalah Rabbku dan kepadamu tempat kembali. Faghfirli ma qaddamtu, wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu. Ya Allah, ampunilah apa-apa dari dosa-dosa yang telah lalu dari diriku dan apa-apa yang yang terakhir dari dosa-dosa yang aku lakukan. Wa ma asrartu wa ma alantu, dan ampunilah apa yang aku lakukan dari perbuatan-perbuatan rahasia dan apa yang nampak dari diriku, dari kesalahan-kesalahan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, sesungguhnya engkau lebih mengetahui tentangku. Antal muqaddimu wa antal muakhir, engkaulah yang pertama, dan engkaulah yang mendahului dan yang mengakhiri. Anta ilahi, engkau adalah sembahanku. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Wala haula wala quwata illa bika, tidak ada daya dan upaya kecuali bersandar kepadamu. Wa kana yaquluhu sallallahu alaihi wasallam fi salatil lail kal anwa'i al atiyah, dan beliau membaca doa ini pada salat malam seperti itu juga doa-doa berikut ini yang akan disebutkan oleh mu'alif di sini. Yang ke-10 doa istiftah yang biasa beliau baca, dan ini biasa beliau baca pada salat-salat malam. Allahumma Rabbu Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, Fatirus samawati wal ard, Alimul ghaibi wa syahada, anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ukhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Doa istiftah yang ke-10 adalah Allahumma Rabbu Jibra'il wa Mika'il wa Israfil. Ya Allah, Rabb Malaikat Jibril dan Malaikat Mika'il dan Malaikat Israfil. Ini diantara nama-nama malaikat. Dan setiap malaikat itu diberikan tugas masing-masing. Seperti Malaikat Jibril alaihissalam itu memiliki tugas khusus, yaitu menyampaikan wahyu kepada utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga malaikat yang meniupkan sangkakalah pada akhir zaman nanti, pada hari kiamat nanti. Sebagian menyebutkan sangkakala itu ditiup dua kali, ada yang mengatakan kalau tidak salah tiga kali. Ditiup pertama kali untuk mematikan seluruh makhluk, kemudian tiupan yang kedua membangkitkan makhluk. Ada juga malaikat yang tugasnya mengatur hujan, ada juga malaikat yang tugasnya menanyai jenazah di alam barzakh, orang yang telah meninggal, dari malaikat munkar dan nakir. Ada juga malaikat penjaga neraka, penjaga surga. Jadi malaikat itu memiliki tugas masing-masing, dan jumlah malaikat itu sangat banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidaklah yang mengetahui tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala illahu, kecuali dia. Disebutkan dalam sebuah hadis Isra wal Mi'raj, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dalam satu malam dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa, salat dua rakaat, kemudian setelah itu diberangkatkan ke langit, dan beliau menuju ke langit itu bersama Nabi atau bersama Malaikat Jibril alaihissalam. Dan beliau lewati pintu langit pertama yang dijaga oleh malaikat, kemudian bertemu ya, dengan Nabiullah ya Pak Naam, mana lupa yang pertama, kemudian setelah itu Naam ke langit yang kedua, terus sampai langit ketujuh. Nah, di langit yang ketujuh ini, tepatnya di Baitul Makmur, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Makmur. Nah, disinilah ya beliau melihat para malaikat silih berganti datang setiap hari. Naam, untuk sholat di Baitul Makmur. Ya, itu sekitar ada 70 ribu malaikat setiap hari datang. Yang disebutkan dalam hadis tersebut, idza ja'u lam ya'udu. Apabila malaikat 70 ribu malaikat itu datang, ya, dia tidak akan kembali, diganti dengan malaikat yang lain. Nah, dari sini juga para ulama beristinbat di samping ayat tadi bahwasanya jumlah malaikat itu tidak terbatas. Ya, sangat banyak jumlahnya karena tiap hari itu ada 70 ribu malaikat sholat di Baitul Makmur itu setiap hari. Apabila sholat tidak akan kembali, malaikat yang sholat tadi diganti dengan malaikat yang lain. Ya, menunjukkan jumlah malaikat itu sangat banyak. Ya, dan para malaikat itu sangat kuat. Ya. Nah, ya, para malaikat itu sangat kuat. Dan malaikat itu ya memiliki sayap. Nah, dan sifat-sifat yang lainnya, ya, seperti para malaikat ya tidak akan, tidak memiliki syahwat, kemudian tidak pernah naam mengingkari ya, atau naam membangkang terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita lanjutkan, Fatirus samawati wal ard. Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahada. Zat yang mengetahui perkara yang gaib, yang tersembunyi dan perkara yang nampak. Ya, perkara yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ya. Nah, anta tahkumu baina ibadik fi ma kanu fihi yakhtalifun. Yang engkau adalah zat yang menghukumi antara hambamu terhadap apa yang mereka perselisihkan padanya. Ihdini lima ukhtulifa fihi minal haqqi bi'innik. Maka tunjukilah aku terhadap apa yang menjadi perselisihan padanya dari kebenaran dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya'u ila sirati mustaqim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang menunjukkan kepada orang yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini doa istiftah yang ke-10. Kemudian yang ke-11, kanu yukabbiru asron wa yahmadu asron wa yusabbihu asron wa yuhallilu asron wa yastaghfiru asron wa yakul Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa afini asron wa yakul Allahumma inni a'udzubika minadh dhaik yaumal hisab asron. Yang ke-11 adalah kana yukabbiru asron. Ya, doa istiftah yang ke-11 adalah dahulu beliau membaca doa istiftah dengan bertakbir 10 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, terus sampai 10 kali. Ya. Wa yahmadu asron, dan beliau membaca alhamdulillah 10 kali. Wa yusabbihu asron, dan beliau membaca tasbih subhanallah 10 kali. Wa yuhallilu asron, dan beliau membaca tahlil 10 kali. Wa yastaghfiru asron, kemudian beliau membaca istighfar astaghfirullah sebanyak 10 kali. Kemudian beliau membaca wa yaqul Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa afini asron. Ya. Kemudian beliau membaca doa Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa afini asron sebanyak 10 kali. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, wahdini berilah aku hidayah, warzuqni berilah aku rezeki, wa afini ya, berilah aku kesehatan. Wa yaqul, dan beliau membaca lagi Allahumma inni a'udzubika minadh-dhaik yaumal hisab asron. Ya, beliau baca ya, doa ini sambungan doa tadi sebanyak 10 kali. Allahumma inni a'udzubika minadh-dhaik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesempitan yaumal hisab, pada hari hisab, pada hari pembalasan. Naam asran, sebanyak 10 kali. Kemudian doa istifta yang ke-12 adalah Allahu akbar thalathan dul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Yang ke-12 adalah Allahu akbar thalathan, beliau bertakbir sebanyak 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian dia membaca dul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dul malakut, yang memiliki kerajaan-kerajaan. Wal jabarut, yang ya memiliki keperkasaan-keperkasaan. Wal kibriya, yang memiliki kesombongan-kesombongan. Ya, al-kibr ini tidak boleh ada pada makhluk, karena al-kibr ini adalah na'am pakaian Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh ada pada manusia al-kibr. Ya. Kalau ada al-kibr pada manusia, maka itu sebagai pencegah untuk dia masuk surga. Ya. Nah, dan al-kibr adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Biasanya dua ini na'am ya berkaitan. Kalau orang menolak kebenaran, biasanya dia merendahkan. Ya. Merendahkan manusia, merendahkan orang yang memberikan peringatan. Nah, tidak boleh kita menolak kebenaran, sombong terhadapnya. Ya, walaupun mungkin yang menyampaikan itu ya kurang hikmah, kurang lembut, ya, dengan cara yang agak kasar misalnya. Tapi kalau itu benar, kita terima, walaupun bagaimanapun caranya. Ya. Karena tidak boleh kita ya menolak kebenaran. Hatta kebenaran tersebut misalnya disampaikan oleh orang awam, kita salah misalnya, dinasehati oleh orang awam, apakah kita terima nasihatnya? Kita terima kalau itu benar. Ya. Nah. Ya, siapapun yang menyampaikan kebenaran, kalau itu benar kita terima. Tidak boleh kita menolaknya. Nah, kalau kita menolak kebenaran, berarti ada kesombongan dari diri kita. Ya. Nah, biasakan kita ya memaksa diri kita. Terkadang memang sangat berat menerima kebenaran itu. Lebih-lebih yang menyampaikan mungkin yang ada di bawah kita, dari segi kepintaran mungkin, atau dari segi umur. Ya, kadang ada anak kecil menasihati kita. Ya, Mi, itu enggak boleh misalnya. Ya, kita melakukan kesalahan. Kadang enggak enak. Ini anak kecil masih ingusan misalnya. Ya, sudah ngatur-ngatur lagi. Ya kan? Nah, tidak boleh seperti ini. Walaupun dia masih kecil misalnya, masih umur 6-7 tahun, kalau dia mengatakan kebenaran, kita terima. Ya. Nah, walaupun mungkin ya karena ilmunya, karena dia masih kecil, ya. Nah, tidak hikmah menyampaikannya. Tapi kalau benar, kita terima. Ya. Jadi kita harus berusaha sekuat tenaga, karena pada dasarnya manusia itu sulit menerima kebenaran. Ya. Nah. Jadi kita harus memaksa diri-diri kita. Ya, harus kita paksa. Kita lawan bisikan-bisikan setan. Kita harus tunduk kepada kebenaran. Ya, karena kebenaran itulah yang nanti akan membawa kita kepada jalan yang benar, membawa kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kibur ini tidak boleh ada pada seorang manusia. Kalau ada kibur pada diri kita, hendaklah kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah sebagai pencegah seorang masuk surga. Nah, wal azamah, dan zat yang memiliki keagungan-keagungan. Jadi ini bentuk-bentuk doa istifta yang dibaca oleh Ar-Rasul Sallallahu alaihi wasallam, yang bisa kita amalkan. Ya, kadang memakai doa ini, kadang doa yang kedua, atau seterusnya. Ya. Nah, kalau kita sering menggonta-ganti doa istifta, ya banyak manfaatnya. Ya, di antaranya adalah menjaga sunnah, hifdzus sunnah. Ya, dengan kita menghafal hadis-hadis ini, doa-doa ini. Jadi tidak hilang. Ya. Nah, dan juga manfaat yang lain. Ya, kalau kita menghafalnya, siapa tahu ada yang membaca doa yang lain, kita ada ilmunya. Ternyata ada hadisnya. Ya. Kita tidak sekedar atau bermudah-mudahan menyalahkan orang. Ya. Oleh sebab itu, kenapa kita disuruh belajar, belajar fikih, akidah, agar kita mengetahui mana kebenaran, mana kebatilan. Ya. Jadi ketika kita melihat seorang mengamalkan sebuah ibadah, kita bisa menilainya apakah ini ada dalilnya atau tidak. Ya. Nah. Kemudian kita lanjutkan dikit al-qiraah sekarang. Nah, al-qiraah di sini adalah membaca ta'awudz dan bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu billahi ta'ala. Kemudian setelah beliau membaca doa istiftah, dan doa istiftah ini ya hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya. Nah, kalau seandainya seorang masbuk salat langsung membaca Al-Fatihah, tidak membaca doa istiftah, tidak berdosa. Nah, yang wajib adalah membaca Al-Fatihah, bahkan ini termasuk rukun ini dalam sholat, membaca Al-Fatihah. Nanti akan dibahas secara terperinci oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, perselisihan-perselisihan tentang membaca surat Al-Fatihah, baik pada keadaan jahr, ya, sholat jahr, jahriyah, maupun sirriyah. Naam. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu billahi ta'ala. Kemudian tatkala beliau selesai membaca doa istiftah, beliau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Ya. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka meminta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena syaitan senantiasa mengganggu. Ya, syaitan itu tidak akan pernah senang kalau kita itu taat kepada Allah. Ya. Naam. Syaitan akan sekuat tenaga ya mengganggu ibadah kita, menyesatkan manusia. Tujuannya apa? Agar orang yang seperti syaitan ya nanti masuk neraka. Jadi banyak pengikut dia. Ya. Naam, karena ya, iblis la'anatullah, begitu juga syaitan, ya di akhirat nanti akan dimasukkan ke neraka. Ya. Naam, jadi ya misi daripada iblis dan tentara-tentaranya adalah syaitan. Naam. Itu menyesatkan manusia. Ya, agar seperti mereka ya masuk ke neraka. Naam. Jadi setelah beliau membaca doa istiftah, beliau membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, syaitan ini sifat ya. Sifat dari jin yang ya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jin itu banyak macamnya. Ya, banyak tingkatannya. Nah, dia juga seperti manusia, beranak pinak. Ya. Nah, ada yang muslim jin itu. Ya. Nah, ada yang kafir, ada yang salafi, ada yang hizbi. Ada yang menghadiri majelis ilmu. Kita enggak tahu ya. Ya, siapa tahu majelis ilmu yang ada pada malam hari ini dihadiri oleh jin. Nah, karena ada jin yang menghadiri majelis-majelis ilmu, jin yang taat. Ada juga jin yang tidak taat, ya, sama seperti manusia secara umum. Ya, hatta muslim, ya, orang muslim pun macam-macam. Ada muslim yang taat, ada muslim yang tidak taat, ada muslim yang rajin ibadah, ada muslim yang rajin main kartu, ya kan? Ya kan? Main gaplek, ya. Macam-macam, ya. Nah, begitu juga keadaan jin. Akan tetapi mayoritas jin itu seperti nenek moyangnya, ya, seperti nenek moyangnya iblis laknatullah. Tadi tidak semua, ya, ada juga yang baik, ya. Nah, jadi tak kala kita setelah membaca doa istiftah, kita disunnahkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi. Yang kita baca di sini catatan kaki yang dimaksud dengan hamzihi wa nafkhihi, apa itu maksudnya wa nafkhihi? Fasarhu ba'dur ruwat bil mu'attah bil mu'tatah bil mu'at bil mu'attah wa huwa bi dhammil mim wa fathit ta nau'un minal junun. Yang dimaksud dengan hamzihi, ya, ditafsirkan oleh sebagian rawi, ya, adalah al-mu'attah atau al-mu'attatah, na'am, dengan di dhammah mim dan dipatahkan ta. Yang dimaksud dengan hamzihi di sini adalah salah satu jenis penyakit gila. Nah, wa nafkhihi, ya, apa itu nafkhuhu? Fasarhu ar-rawi bil kibr, ya, rawi menafsirkan yang dimaksud dengan nafkhihi adalah kesombongan, ya, aku berlindung dari kesombongan syaitan. Wa nafsihi fasarhu ar-rawi bisya'ar bisya'ari tabi syi'ir wa tafsirat ats-tsalatsa waradat marfu'atun ila nabi sallallahu alaihi wasallam bisanadin sahihin mursalin. Naam, wal muradu bi syi'ri asy'aru al madhmum liqaulihi alaihi salatu wassalam inna min asy'ari hikmah. Naam, jadi di sini disebutkan yang dimaksud dengan, ya, nafthihi, yaitu ditafsirkan oleh rawi adalah dengan syi'ir, ya, bait syair. Nah, tapi syair di sini maksudnya adalah syair yang tercelah. Ya. Penafsiran tiga ini itu telah datang secara marfu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih yang mursal. Wal muradu bi syair, dan dimaksud dengan syair di sini adalah asy'aru al madhmum, syair yang tercelah. Nah. Wa kana ahyanan yazidu fih, dan terkadang beliau menambahkan padanya A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Naam. Ila akhirih. Terkadang beliau menambahkan di dalam doa tersebut, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang maha mendengar, yang maha berilmu. Naam. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Tsumma yaqra', kemudian beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, disunnahkan juga membaca bismillah. Yang baca ta'awud juga, ya, sunnah. Bukan wajib, bukan rukun. Kalau kita lupa, ya, tetap sah. Nah. Wala yajhar biha, dan beliau tidak mengeraskan bacaan bismillah. Ya, ini yang sahih. Ya, karena khilaf di kalangan para ulama tentang hukum membaca bismillah, apakah jahr atau sirriyah. Ya, sebagian berpendapat dibaca jahr seperti Al-Fatihah. Nah, sebagian yang berpendapat dibaca sir kecuali Al-Fatihah. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, kita cukupkan dulu, ya. Di sini ada pertanyaan. Tahu siapa yang bertanya ini? Santri atau siapa? Bismillah, afwan. Ana mau bertanya, mana yang didahulukan, mencari ma'isya atau sholat tarawih? Pada asalnya sholat tarawih itu hukumnya sunnah, sedangkan mencari ma'isya itu hukumnya wajib. Apa yang didahulukan? Ia tidak memiliki waktu lain untuk mencari ma'isya kecuali pada waktu tersebut. Nah, ya, tinggal dilihat ini, ya, yang mencari ma'isya ini siapa? Ya, santri atau bapak-bapak, ya, orang tua. Kalau santri tidak perlu cari ma'isya, ya. Nah, karena ada orang tua, ya. Kalau pertanyaan ini dari santri, ya. Nah, ya, antum cukup cari ilmu. Alhamdulillah antum masih ada orang tua. Naam. Orang tua antum yang wajib cari ma'isyah. Adapun anak itu tidak wajib, kecuali kalau orang tuanya itu tidak bisa lagi bekerja. Ya, kita membantunya tidak mengapa. Nah, ya lebih-lebih kalau orang tua kita sudah tua. Ya. Nah, kita harus membantunya. Angkat tetapi kalau seorang ayah, maka wajib dia cari ma'isyah. Ya. Cari ma'isyah. Ya, karena di sana ada tanggungannya. Disebutkan dalam sebuah hadis, kafabil mar'i itsman ayundoyi'a mayya'ul. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa tak kala dia menelantarkan orang yang ya menjadi tanggung jawabnya. Ya. Jadi cari ma'isyah itu ya na'am wajib kalau na'am ada yang harus ya dipenuhi, anak istrinya. Nah, tapi tak kala mencari ma'isyah jangan lupakan ibadah. Ya. Na'am, jangan lupakan ibadah. Na'am. Cari ma'isyah itu ibadah. Ya. Nah, tapi ibadah yang lain jangan lupakan, yang paling ya agung, salat 5 waktu. Nah. Nah, terkait mencari ma'isyah di waktu tarawih, ya. Kalau misalnya berbenturan, maka kaidah menyebutkan didahulukan mana yang wajib. Kalau berbenturan wajib dengan wajib misalnya. Ya, didahulukan yang paling wajib mana? Ya. Contoh misalnya, ya, seorang istri harus taat suami. Ini wajib. Nah, qadarullah wa masyafa'al. Ya. Ya, istri dipanggil suami dalam keadaan istri sedang mengerjakan salat subuh misalnya. Ya, bukan salat sunnah ya. Kalau salat sunnah boleh dibatalkan. Ya. Mana yang dia harus dahulukan? Kewajiban Allah, salat subuh itu wajib. Apakah perintah suaminya, dia harus menatangi suaminya. Maka dalam hal ini salat subuh terlebih dahulu karena ini lebih wajib. Baru setelah itu apa? Mendatangi suaminya. Tapi kalau salat sunnah maka wajib dibatalkan. Ya, atau dikasih qarinah kalau sedang salat. Ya. Jadi kalau wajib dengan wajib, dahulukan mana yang lebih wajib? Lebih-lebih wajib dengan sunnah. Maka lebih didahulukan mana? Wajib, ya. Tapi kalau misal bisa dijamak aksan, ya salat tarawih bisa, cari ma'isyah bisa. Nah, ini yang paling bagus ya. Kalau ada sesuatu dua perkara bisa dijamak, ini aksan. Kalau tidak bisa dijamak, pilih salah satu. Ya, pilih salah satu. Wallahu taala alim bisawab, kita cukupkan. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.